Suro-suro pasal 20. Sangga nalinomo kakanano ringata Efesus etu, i Paulus nompasiromu todea topompara saya, pade notesamo ia nompakaroso rara ira. Naupu etu, nopasabimo ia pade nalau nolumako, mapolam pakari propensi Makedonia. Riaram polumako na etu, ia nompesayo ngata-ngata ri Makedonia etu, pade nompatuduki mompakaroso rara topompara saya risetu. Naupu etu, napolamo iam pakari propinsi Akaya, tanan to Yunani. Tolumbula kasaena, iane to orisetu. Naupu etu, iano patuju mesavi sakayam pakari ngata Yerusalem, ri propinsi Siria. Tapi da apa iana lai, naria kareba niepena, to nanguli tau-tau to Yahudi risetu, no sintuvu mumpatesi ia. Jadi nipakatantuna, manjili mantuki jala kabatana, mombaliunaka propensi Makedonia. Naria barasaku yang ba'a roa i Paulus, tono sangganinggani ante ia. Ira etumo isopater ana ipirus, ngaringata Berea, Aristarkus bo isekundus tau to Tesalonika, pade i Gaius ngaringata Derbe. Naria vo'u i Timotius, i Tikikus, bo i Trofimus, pura-pura tau ngari propinsi Asia. Ira pura-pura nokolu ka kami, pade nompopea kami ringata Troas. Naupu etu, kami nantuki jala kabatana sampai ringata Filipi. Sangga naliupa posusa eobete roti daani dikaragi, nesavisa kayamo kami ngaringata Filipi etu. Pade lima mbengi ngari setu, kami nosintomu vo'u ante roa-roa kami etu ringata Troas. Pade neto omo kami risetu santi pakasaena. Vengi eo aka, kami nasiromu nanggonim pasanggani, ante topomparasaya ringata Troas. Paulus nompatuduki pade notesa, sampe natongo vengina. Sabana, patujuna nailempadondo, manggalivo ngata etu. Tombi nikasiromu kami etu, ritombi katolunjunjuna. Nadea poindo nitunju risetu. Naria sambaa kabilasa nosangaka Eutikus, nekatoko ritilalaba. Tempo i Paulus notesa-tesa nasae, nangantumpu umo kabilasa etu, sampe napisimo ia ritilalaba etu. Pade nanavu mo ia angga ritilalaba tombi katolunjunju na etu, mpakaritana. Tempo tau nanau manganggotaka ia, namate mo ia. Tapi i Paulus nanau mpakaritambena, pade niobona kabilasa etu, pade nikalipuina, pade niuli i Paulus katau-tau nantaguni tomate etu. Ne ema susa rara komi, natuvu bali mo ia. Naupu etu, nepone bali i Paulus ritombi kalangana, rikasiromu ira etu. Pade nibagi-bagi na roti, pade nanggoni pasangganinggani ante ira. Naupu nanggoni, notesa vo'u mo ia katopomparasaya risetu sampe naeo. Naupu etu, nanggalivo mo ia. Kabilasa to namate nanavu etu, natuvu bali mo. Ia nikeni nuroa nampanjili, pade nadambampu umo rara ira pura-pura. Naupu etu, nalau mo kami mpakarisakaya bete, pade nosumomba nokolu mpakaringata asos, mantomunaka i Paulus risetu. Ivetu toni pakatantu i Paulus, sabana i amadota molumako mpakagusaa, mantuki jala kabatana. Sangga nosintomu pakami ante i Paulus ri Asos, nesavisa kayamo ia pade nosumomba kami pura-pura, mpakaringata Mitilene. Ngari setu, nosumomba vo'umo kami, pade eoto nailena, naratamo kami rintoto lewuto kios. Pade tonailena vo'umo naratamo kami rileuto Samos. Pade sambengipa naratamo kami ringata Miletus. Kasampoa nungata Efesus. Ngari pamula nupo sumomba kami, i Paulus nompakatantu mana mesai ringata Efesus, ala ne'e malera ri propinsi Asia. Ia nomparimpari malau, ala ane mamala, ia kana Maria ringata Yerusalem, mantuki posusa eobete Pentakosta risetu. Ngaringata Miletus, i Paulus nompakatu karebam pakaringata Efesus, nompo kio topanggeniaka topompara saya risetu, marata mosintomu ante ia ringata Miletus. Sangga narata pa ira, nangulimo i Paulus ka ira. Sampai subuhku, ninjani komi ibenu katubuku rita tongo komi, ngari karata ku pamula nari provinsi Asia i, sampai bebei. Ante kaidenu raraku, aku no bago ka ipueri sei. Riara bagoku etu, nadea ue mataku natiti, pada nadea kapari nirasaiku, sabana nia tau-tau tu Yahudi, madota mempatesi aku. Ninjani komi, aku eida ana tonggo raraku, mempasimbayu ka komi nuapa tono guna ka komi. Aku batena numpatuduki komi, na belo karingayon to dea, na belo karisapo-sapo komi. Aku batena numpopanjani ka komi pura-pura, na belo ka tau-tau tu Yahudi, na belo ka tau-tau da tu Yahudi. Ala komi majiang gari silaka-silaka komi, pada marata rijai ala tala, ante mempara saya pueta, ipue Yesus. Wei-wei aku malaum pakaringata Yerusalem, nantuki parenta no sanagasan wala tala ka aku. Dapa ninjaniku, no apa pura majadi rijai kurisetu. Agato ninjaniku, riumba-umba ngata nikalauku, no sanagasan umpakanoto ka aku, aku kena rasoko rasuara karyara tarunggu, pada membarasai kasusa bokapari, ringata Yerusalem. Tapi mana ku potove koroku ei, bara mamate bara matubu, karena ku pajala bagoku, toni parasai ipu Yesus ka aku, sampai kau pungga tubu. Bagoku, etu mu mempatolele kare babelo, eba tove belon walatala. Sampai subuhku, wei-wei ninjaniku, komito nitunggaiku, mempatolele tesa eba poparenta no latala. Mana bane pia sanupa, komi manggita aku ei. Sabana etu, antempu umpu uraraku, aku mangulika komi eo ei. Ane rapa na Maria ngarijai komi bane pia, toma vela pesuku ala tala samperi kasae-saena. Etu salah komi mboto. Etu da asalaku. Sabana aku da ana tonggo raraku, mempatuduki ka komi pura-pura ni ala tala. Etu pura-pura ni patolele ku ka komi. Komi kana membajagai koro komi mboto. Pade jagai bau pura-pura anggota gereja, toni para saya no sanagasan wala tala ka komi. Nasimbai eva topoibu, nompiara bimba-bimbana, komi kana mempiara todean wala tala etu. Tonioli na antelei nu ananam boto. Ninjaniku, ane malaimu aku mempalasi komi, karena marata tau-tau na jari tatongo komi, mempakasusa todea toni piara komi, nasimbayu eva asulaku, marata membabaga bimba. Padenggari tatongo komi bo, karena miomba tau to mempatuduki tona denggon. Ira movia ibetu, ala mempakeni to pemparasai po Yesus, malaingari jala tona konono, malau mantuki jala ira tona salan. Sabana etu, komi kana mainga. Toramu, tolumpai kasaena, antena dea ue mataku natiti. Eo bengi aku dane nonto mempatuduki, mempopainga komi samba abu samba. Jadi bei-bei sampai subuhku. Kujujumu katubu komi rarampale ipue, ala ia moto mempiara komi. Pade kuulika komi, tuki motesa nuala tala, tonum pakanoto tobe belo na kakita. Ia moto na mala mempakaroso pompara saya komi. Pade membabai ka komi rasi, toni pakasadia na katau-tau toni pelisina, majadi todean. Daria sanggani, aku naino kadoi, bara pakian tau. Ninjani komi mbotomo, ibenu ante pale kumboto. Aku no bago nompakagana toni paraluku, ante roa-roa kusampo karaja. Antem pengele-ngele akala, ni baiku jonjo ka komi, ibenu kita kana mo bago, ala mantulungi roa-roa tato na kasiasi. Kita kana mompare arantai, tesa ipue Yesus tonanguli, neliu pakabelona, ane kita mombabai, pada kita mantarima. Sangga naopu pa i Paulus no tesa etu pura-pura, no timbakotu mo iam pasangganinggani, ante ira pura-pura, ngaringata Efesus, pada ia no sambaya. ira etu no tumangi puramo, pade ni kalipui ira i Paulus, pade ni eki ira ia. Mpu-mpu nale buku rara ira, sabana i Paulus nangulika ira. Mana bane piasanu pa, komi manggita aku ei. Naupu etu, ira nanggeni i Paulus sampai risakaya.